Bisa siang, bisa malam, orang jahat liaran. Dari teri sampai kakap juga yang pakai otak. Maling, sekali maling yang tetap maling. Karong, masih saudara sama maling. Waktu kecil bawa buku penghapus sama pensil. Udah gede bawa pistol, senapan dan granat. Teror, emang enak kalau diteror. Mampus, lama-lama kita yang mampus. Tuan penjahat, apa maumu? Kau tega-teganya nyakitin kita-kita. Tuan penolong, bawa pistol. Banyak iblis, banyak setan, tapi ngakunya orang. Di jalanan, di kantoran, atau di perumahan.